إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. قال الإمام أبو الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام الحديث الرابع حديث الكنبات عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. Hadis yang keempat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku pernah tidur ya dulu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kedua kakiku berada di arah kiblat beliau. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri melaksanakan salat salatul lail dalam keadaan yakni kaki Aisyah radhiyallahu taala anha berada di arah kiblat beliau. Fa idza sajada, maka apabila ini beliau hendak sujud, sajada dari sini maksudnya arada an yasjuda, ghamazani, maka beliau merabakku, ini merabak kaki Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqabadtu rijlayya, maka aku pun menarik kedua kakiku sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa sujud. Ini menunjukkan bagaimana gambaran kondisi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini demikian sederhana ya, sampai untuk tempat beliau yakni melaksanakan salat di rumah tersebut demikian. Fa idza qama, jika beliau telah berdiri, berdiri dari sujudnya, basattuhuma, maka aku pun kembali membentangkan, menjulurkan kedua kakiku. Wal buyutu yawma idin laysa fiha masabihu, dan rumah-rumah ketika itu, di dalam rumah-rumah tersebut tidak ada masabih, tidak ada lampu-lampu. Dan termasuk di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika tidur untuk yakni mematikan lampu. Di mana dijelaskan oleh para ulama di mana yang dimaksud yakni lampu yang menggunakan apa? Sumbu itu. Ya. ini menggunakan minyak yang ini sangat sangat rawan untuk terjadi kebakaran ya, karena adanya hewan-hewan yang yakni mempermainkannya ya, tikus atau yang semisalnya, sehingga sekali lagi perintah Nabi ini berkaitan dengan lampu yang sifatnya seperti itu. Adapun lampu-lampu yang kita kenal di masa kita, maka ya, yang demikian tidak masuk dalam cakupan. Dan tentunya ketika kita butuh untuk penerang ya, supaya ketika terbangun ya tidak bingung arah, ya secukupnya ya. Cukupnya mungkin menggunakan, apalagi di masa kita ada yang 2 watt ya, ada yang 3 watt, maka itu sudah mencukupi. Jadi itu diantara hikmah larangan Nabi SAW untuk membiarkan lampu hidup ketika tidur, yakni adanya hewan, tikus ataupun yang semisalnya akan yakni menjadi sebab terjadinya kebakaran karena menabrak lampu itu atau yang semisalnya. Kita lihat keterangan Al Imam Sa'di rahimahullah. Wa qawluhu fi hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته إلى آخره. Pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau bercerita bahwa aku dulu pernah yakni tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ketika itu dalam keadaan melaksanakan salat malam, di mana kedua kakiku berada di arah kiblat beliau. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, Aisyatu kanat tara anna murur al-mar'ati la yubtilu as-salata. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berpendapat bahwa berlalunya wanita ya, di hadapan seorang yang sedang salat ini tidak membatalkan salatnya, tidak membatalkan salat orang tersebut. Baik, dan sudah yang diketahui bahwa masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama, di mana tiga imam dari a'immah madhahib, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, berpendapat bahwa hadis tentang yang sebelumnya yakni berlalunya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma di atas himar beliau yang melewati sebagian dari saf, kemudian hadis ini, hadis Aisyah, tapi dijadikan dalil yang mengecualikan dari keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salat al-mar'i al-mar'atu wal himar wal kalb al aswad. Baik. Jadi untuk wanita dan demikian pula himar, menurut tiga imam dari imam madhab ini ya, tidak membatalkan salat seseorang jika dilalui oleh dua jenis makhluk ini, yakni wanita dan himar. Adapun terkait dengan Al-Kalbul Aswad, maka sepakat imam-imam madhab bahwa ini membatalkan sholat seseorang karena tidak ada mu'arid, tidak ada dalil yang berhadapan dengan cakupan hadis yaqta'u sholat al-mar'i, ini hadis Abi Dzar radhiyallahu an, ya, yang akan memutuskan salah seseorang tiga jenis makhluk, yakni wanita, kemudian himar dan anjing hitam. Untuk anjing hitam tidak ada dalil yang berhadapan dengan dalil ini. Baik, adapun mazhab Zahiriyah, demikian juga sebagian atau salah satu di antara pendapat Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, pendapat yang menyatakan bahwa tiga dari jenis makhluk ini memutuskan sholat seseorang. Memutuskan salat seseorang terkait dengan hadis Ibn Abbas, difahami oleh mereka bahwa Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berlalu hanya pada sebagian dari saf salat. Ditambah lagi bahwa sutratul imam, ya, sutratun liman khalfahu, bahwa sutrah imam menjadi sutrah bagi orang-orang yang di belakangnya. Adapun terkait dengan jawaban terhadap pendalilan dengan hadis ini, hadis Aisyah ini, dari mereka yang menyatakan wanita, yakni ketika berlalu di hadapan seorang yang sholat, maka tetap sholatnya sah, tidak batal. Sebagaimana akan disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Perlu diketahui di sini bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha berpendapat tentang tidak batalnya salat seseorang yang dilalui oleh wanita. Wa kanat taqulu, beliau radhiyallahu taala anha berkata, "Syabbahtumuna bil kilab?" Kalian menyerupakan kami dengan anjing-anjing itu. Ini dari sisi hukum menjadi sebab apa? Batalnya salat. Ya. Jadi pertanyaan ini sifatnya yakni pengingkaran. Kalian menyerupakan kami dengan anjing-anjing itu. Kemudian kata Ali bin Sa'di rahimahullah, wa ujiba an hadzal hadits, maka pendalilan dengan hadits ini untuk menyatakan bahwa ini pengecualian dari keumuman hadits Abi Dzar yang menunjukkan terputusnya salat seorang, batalnya salat seorang dengan dilalui tiga jenis makhluk, kemudian dikecualikan oleh hadits ini bahwa wanita tidak masuk, maka jawabannya annal julusa fi qiblatil musalli laisa kal murur, bahwa duduk, ya, semakna dengan itu ini seorang yang berbaring pada posisi di arah kiblat dari seorang yang sedang menunaikan sholat, ini hukumnya tidak sama dengan al-murur, ini berlalu, tidak sama dengan berlalunya seorang di hadapan orang yang sholat. Jadi untuk hadis ini dibawa kepada makna bahwa ini sebagai pengecualian dari keumuman hadis Abi Dzar yang sudah kita lewati atau pada riwayat lain Abi Hurairah radhiyallahu an. Al-Imam Sa'di di sini menjelaskan bahwa seorang yang pada posisi duduk atau berbaring, yaitu tetap pada tempatnya, tidak bisa disamakan dengan seorang yang berlalu. Li'anna nahya, karena sungguhnya larangan yang ada, warada fil murur. Ini berkaitan dengan al-murur, yakni berlalu, lewat. Kama fi sahihi muslimin was sunan, sebagaimana pada sahih muslim dan as-sunan, ya, kitab-kitab sunan. Annahu yaqta'u as-salata mururul mar'ati wal himari wal kalbil aswad. Wa akan memutus salat seorang, yakni membatalkan salat orang tersebut, yakni mururul mar'ah, lewatnya seorang wanita, wal himar, yang kedua keledai, kemudian wal kalbil aswad, dan yang ketiga anjing hitam. Kemudian terkait dengan wanita, tentu yang dihukumi ini mereka yang secara hukum syar'i wanita, ini yang sudah berusia 9 tahun ke atas. Nah, pada sebagian riwayat Rabibah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri dari Ummu Salamah. Ini pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian dia berlalu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak memutus salatnya. Dan dipahami oleh para ulama bahwa ketika itu dia masih kecil sehingga belum dihukumi sebagai mar'ah, sebagai wanita. Kemudian telah kita ketahui bedanya antara yakni berlalu lewat dengan diam, sehingga kita bisa memahami bahwa hadis ini tidak mengecualikan dari hukum yang ada pada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tadi, bahwa tiga dari jenis makhluk yang akan menyebabkan putusnya salat seorang ketika dilalui oleh tiga jenis makhluk tadi, yakni wanita, kemudian himar, dan anjing hitam. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada kitab beliau Tanbihul Afham, beliau memetik faidah dari potongan hadis ini. Jawazu sholati ila an-na'im, dibolehkannya salat dalam keadaan menghadap ini seorang yang sedang tidur, menghadap ke arah seorang yang sedang tidur. Ini umum sifatnya laki-laki ataupun wanita. Kemudian termasuk di antara faidah dari potongan hadis ini, kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, jawazu istiqbalil musalli lil mar'ah, wa anna dzalika la yaqta'u shalah, dibolehkannya seorang yang sedang salat dalam keadaan menghadap, yakni menghadapi seorang wanita sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kejadian ini. Aisyah berada di arah kiblat beliau. Wa anna dzalika la yaqta'u shalah, di mana hal yang demikian tidak memutuskan salat. Baik. Oleh karena ini Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, juga Al-Imam Ibn Utsaimin, ditanya tentang yakni bagaimana kondisi para lelaki yang karena sempitnya kondisi atau sulitnya kondisi, mereka terpaksa sholat di belakang shaf para wanita. Dua ulama ini, Al-Imam Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin rahimahumullah, menegaskan bahwa salat mereka sah, ya, dan sangat mungkin momen yang semisal ini terjadi pada kondisi-kondisi seperti ketika pelaksanaan haji, ya, baik itu di Masjidil Haram, ya, yang tentu sangat sulit untuk menghindar yang demikian. Maka salat mereka tetap sah, ya, walaupun pada posisi berada di belakang saf wanita. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan tentang al-kalbul aswad, anjing hitam, ay al-khalis, yani yang betul-betul hitam mulus, ya, tidak ada warna yang lainnya. Dan anjing jenis ini yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuh. Sudah kita lewati keterangannya pada kesempatan yang lalu bahwa anjing hitam adalah syaitan. Pada hadis yang diriwayatkan Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula annal kilaba ummatun minal umami, laula annal kilaba ummatun minal umami la amartu biqatliha, la amartu biqatliha faqtulu kulla aswada bahiman. Kalah bukan karena al-kilab, anjing-anjing itu adalah umat di antara umat-umat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya aku akan perintahkan untuk mereka, yakni anjing-anjing itu, dibunuh. Jadi awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ya, para sahabatnya untuk membunuh anjing tanpa kecuali. Kemudian beliau menyampaikan sabdanya ini, faqtulu kulla aswada bahima, maka bunuhlah oleh kalian setiap anjing hitam yang bahima, yakni yang mulus. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, qalu, para ulama berkata, wa mithluhu al-aghar, ay alladhi baina aynaihi nuqtatun bayad. Semisal dengan anjing hitam, yakni anjing yang di antara kedua matanya itu ada warna putih. Jadi anjing hitam, tetapi di antara kedua matanya ada warna putih. Ini yang diserahkan al-ghar. Pada ta'liq yang kelima di situ dikatakan, zada fi hasyati nuskhatil matan wa su'ila ma baluhu duna ghairihi, apa urusannya terkait dengan yang sifatnya demikian, ini kok dibolehkan untuk dibunuh, tidak yang lainnya. Faqala huwa syaitan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa anjing yang sifatnya seperti itu adalah syaitan. Kemudian pada riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, termasuk di antara anjing yang dibolehkan untuk dibunuh adalah sebagaimana yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil aswadi al bahimi dhi nuqtataini fa innahu syaitan." Wajib atas kalian ini untuk membunuh anjing yang hitam mulus yang memiliki dua titik putih di atas kedua matanya, artinya pada masing-masing dari matanya di atasnya ada warna putih. Nabi menyatakan fa innahu syaitan, karena sungguhnya anjing yang sifatnya seperti ini adalah syaitan. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, waqad ikhtassa al-kalb al-aswad an ghairihi min al-kilabi, atau waqad ikhtassa al-kalb al-aswad an ghairihi min al-kilabi bi khasa'isa, dan telah dikhususkan anjing hitam, bukan anjing yang lainnya, yakni yang berwarna lainnya di antara anjing-anjing, dengan sekian kekhususan, sekian sifat, minha hadihi, di antaranya ini, bahwa anjing yang hitam ini akan memutuskan salat seseorang jika seseorang sedang salat dilaluinya. Sehingga kalau anjing itu ya tidak berwarna hitam, maka tidak menyebabkan putusnya salat seseorang. Kemudian wa minha, diantaranya, diantara kekhususan anjing hitam, annahu yajuzu qatluhu fil hilli wal haram, bahwa anjing hitam dibolehkan untuk dibunuh baik berada di wilayah halal ataupun di wilayah haram. Ya, wilayah haram, wilayah yang di sana dilarang untuk seseorang membunuh hewan, apalagi manusia, juga memotong pepohonan. Dan Makkah, ya, negeri yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sebagiannya itu wilayah haram, sebagiannya wilayah halal. Nah, anjing hitam ini dibolehkan walaupun di wilayah haram untuk dibunuh. Dalil tentang perkara ini hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu fawasiqa yuqtalna fil hilli wal haram. Lima jenis dari hewan pengganggu, fawasiq, jamak dari fasik, yang dibolehkan untuk dibunuh, ya, lima jenis hewan pengganggu yang dibolehkan untuk dibunuh, fil hilli wal haram, baik di wilayah halal maupun di wilayah haram. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghurab, yang pertama yakni burung gagak. Kemudian wal hidatu, yang kedua burung rajawali. Kemudian wal aqrabu, yang ketiga kala jengking. Kemudian wal fa'ratu, yang keempat tikus. Jadi yang kita ketahui di antara bentuk gangguan tikus, ya sudah maklum, ya termasuk di antaranya menjadi penyebab kebakaran. Ya, di antaranya dari tikus ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal kalbul aqur. Ini terkait dengan yang akan disebutkan. Yani anjing galak. Ibn al-Imam Sa'di rahimahullah menyebutkan sebelumnya, walau lam yakun aquran. Wa anjing hitam itu dibolehkan untuk dibunuh di wilayah, sekalipun wilayah haram, walaupun bukan termasuk anjing galak. Ya, anjing yang suka menggigit. Atau yani mengejar orang-orang. Hadisnya muttafaqun alaih. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa hewan-hewan yang memiliki sifat mengganggu, ya, diizinkan oleh syariat untuk membunuhnya. Ya, karena pernah ada seorang khawarij, ya, yang datang menghadap Ibn Abbas bertanya tentang bagaimana, ya, hukum darah yang menempel, darah nyamuk, ya, yang menempel di pakaian, apakah ini merusak sholat atau tidak. Maka Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, ya, permasalahan darah nyamuk, ya, kalian tanyakan kepadaku, sementara darah Amirul Mukminin Ali Ibn Abi Thalib kalian anggap sesuatu yang sepele. Kemudian wa annahu yahrumu iqtina'uhu walau lisaydin au harthin au mashiyatin. Bahwa anjing hitam diharamkan untuk dipelihara meskipun untuk tujuan berburu ataupun untuk menjaga kebun ataupun untuk menjaga ternak. Di mana tiga perkara ini, ya, yakni untuk berburu, menjaga kebun dan menjaga ternak ini yang diizinkan oleh syariat. Ini yang diizinkan oleh syariat. Baik, di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan maniktana kalban yani memelihara kalban laisa bi kalbi saydin wala mashiyatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yawmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iktana kalban, siapa saja yang memelihara anjing, laisa bi kalbi saydin, yang bukan, ya, dipelihara untuk berburu, kepentingan anjing untuk berburu, wala mashiyatin, tidak pula untuk kepentingan menjaga ternak, wala ardin, tidak pula untuk kepentingan yakni menjaga kebun maksudnya. Maka fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yawmin, maka sesungguhnya, ya, akan berkurang dari pahala orang yang melihara anjing tadi bukan dari tujuan-tujuan tadi, akan berkurang pahalanya setiap harinya 2 qirat. Pada sebagian riwayat tentang qirat, ya, tentang yakni pada Kitabul Janais, ya, hadis Ibn Umar terkait dengan mengiringi jenazah dan ikut sampai ke pekuburannya, ya, atau sebelumnya menyolati kemudian mengiringi hingga ke pekuburannya, seorang mendapatkan pahala 2 qirat. Jadi tanya, ya, berapa qirat itu? Ya, paling kecilnya sebesar gunung Uhud. Itu satu qirat. Dan di sini menunjukkan kepada kita bagaimana yakni hukuman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang memelihara anjing yang pada perkara yang tidak diizinkan oleh syariat. Oleh karena itu para ulama semisal Ibnu Utsaimin menghukumi bahwa ini termasuk di antara dosa besar. Yani memelihara anjing bukan untuk tujuan yang diizinkan oleh syariat. Ini termasuk dosa besar. Dan beliau juga menyinggung tentang permasalahan ini kaitannya dengan bahwa anjing ini adalah hewan yang khabith. Ya, hewan yang jelek, menjijikkan. Di mana kenajisannya ya, itu paling berat. Hatta babi, hewan yang menjijikkan pula, ya, itu kenajisannya tidak mengalahkan kenajisan anjing. Ya. Syariat memerintahkan untuk mencuci sesuatu yang terkena air liurnya sampai 7 kali. Tidak ada kecuali pada najis air liur anjing ini. Oleh karena itu kata beliau, Allah Subhanahu wa taala ya di antara hikmahnya sebagaimana yang Allah firmankan al-khabithat lil-khabithin ya wal-khabithuna lil-khabithat ya, perkara-perkara yang jelek itu nanti untuk yang orang-orang yang jelek juga ya, dan demikian sebaliknya, sehingga kita lihat kenyataan realita yang ada bahwa yang memelihara anjing ini rata-rata orang-orang kafir ya. Sampai-sampai mereka memuliakan anjing lebih daripada memuliakan manusia ya, kalau anjing dikasih daging yang istimewa ya, pembantunya dikasih ceker ya, ya, tidur bersama dengan mereka. Ini keadaan orang-orang kafir. Ya, karena tabiat mereka yang jelek, maka mereka pun mengambil hewan peliharaan juga yang jelek, yang itu sesungguhnya tidak boleh untuk dipelihara. Kemudian dengan pengecualian ini, tiga tujuan yang disebutkan dalam hadis, ini hadis Abi Hurairah dalam riwayat Muslim, menunjukkan bahwa orang yang memelihara untuk tujuan-tujuan yang diizinkan, maka tidaklah ya, terkena ancaman berkurangnya pahala. Kemudian, apakah bisa dikiaskan untuk tujuan yang semisalnya atau bahkan yang lebih penting? Syekh Al-Fauzan, hafizahullah, ya, beliau berpendapat demikian, termasuk diantaranya apa yang dimanfaatkan dari hewan ini oleh pihak kepolisian, apa yang disilakan dengan anjing pelacak ya, seperti itu perkaranya lebih penting daripada ya, menjaga kebun ya, ataupun untuk kepentingan berburu, karena yang diburu oleh anjing ini sesuatu yang kaitannya dengan kriminal ya, yang sangat mengganggu kemaslahatan manusia. Ini sebagai contoh. Jika di sana ada yang semisal atau bahkan lebih penting ya dengan pemanfaatan anjing ini, maka dibolehkan. Kemudian termasuk di antara faedah hadis ini bahasanya menyentuh wanita ini tidak membatalkan wudu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya teladan kita melakukan salat kemudian beliau menyentuh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha dan beliau tetap pada salatnya. Adapun pemahaman ayat yang dikenal dengan ayat at-tayammum, ayat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43 أو جاء أحد من الغائب أو لامستم النساء. Dua perkara yang jika seorang tidak mendapatkan air, baik dia ya karena buang hajat, ini terkait dengan hadas kecil, atau menyentuh wanita, di mana yang dimaksud menyentuh di sini adalah yakni kinayah dari hubungan suami istri, maka diperintahkan untuk tayamum, menunjukkan bahwa tayamum ini ya, ketika seorang terhalang dari menggunakan air bisa untuk dijadikan yakni taharah dari hadas kecil dan hadas apa? Besar. Tidak ada perbedaan di antara keduanya, tayamum untuk hadas kecil dan hadas besar, kecuali apa? Kecuali dari sini. Nah, ayat dalam surat An-Nisa tersebut, makna menyentuh diri bukan hanya sekedar sentuhan kulit, tetapi yang dimaksud adalah hubungan suami istri. Kalau urusan sentuhan kulit ini dianggap ya membatalkan, maka amalan Nabi SAW membantah itu semua. Ya, pada kejadian ini, demikian juga pada kejadian yang lain, Rasulullah SAW ya hendak keluar menuju salat, beliau mencium salah seorang istrinya, yakni Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau melaksanakan salat tanpa berwudu kembali. Kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullah beliau menyatakan, wa fi hadzal hadis, di hadis ini di antara faedahnya, adamu imbisatihim fid dunya, karena manazilahum bihadzal dhaik. Di antara gambaran atau faedah hadis ini, bahwa mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keadaan nabi ini dalam urusan dunia, ya, demikian keadaannya, yakni demikian sederhana, tidak berlapang-lapang atau tidak berluas-luas. Dikarenakan manazilihim, yakni manzil-manzil mereka, rumah-rumah mereka, bihadzal dhaik, demikian sempit sampai Nabi SAW untuk bisa sujud, ya, maka sang istri harus menarik kedua kakinya. Baik. Nah, yang semisal ini tentunya mendorong ya, kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesempit-sempitnya rumah kita, tidak sampai seorang di antara kita harus seperti itu. Sehingga kalau ya di antara kita mungkin terkadang muncul perasaan kok sempit sekali rumah kita, barangkali karena dada kita yang sempit, ya, banyak-banyak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian membandingkan dengan keadaan rumah-rumah salafus salih. Waqad uridat khazainul ardi alaihi sallallahu alaihi wasallam fa aba an yaqbalaha. Telah ditawarkan perbendaharaan-perbendaharaan dunia ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tetapi beliau enggan untuk menerimanya. Kemudian wa qauluha, dan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, wal buyutu yauma idin laisa fiha masabih, dan rumah-rumah ya, di masa itu tidak ada di dalamnya di saat malam hari adanya lampu-lampu yang menyala. Hadza ta'adzurun, yani ini adalah bentuk permintaan udzur dari beliau. Ai law kana fiha masabih, law kana fiha masabihu laqabadtu rijlayya qabla an yagmizani. Yani andai ketika itu di rumah, ya di rumahku ada lampu yang menyala, tentu aku akan menarik yakni kedua kakiku, ya, sebelum Rasulullah SAW yakni menyentuh atau merabaknya. Jadi ini misalnya penyampaian alasan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa kok beliau baru menarik kakinya setelah terkena yakni sentuhan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kondisi ketika itu tidak ada lampu. Ya, tidak ada lampu yang beliau dengan itu tidak tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah hendak sujud. Bagaimana cara menasihati ikhwah dan talabah, ya talabah ini, yang jika ditaklim seringnya tidur karena sudah dibangunkan juga tidur lagi, bahkan sering tidak mau dibangunkan. Tapi kalau kondisi yang demikian ini, yakni di majelis, ini musibah. Ya. Beda dengan ketika di medan tempur seorang ngantuk, ya seperti itu rahmat. Ya. Kalau demikian, iya, demikian yang diberitakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidur atau ngantuk di majelis ini musibah. Terlebih lagi yang ya yang perlu diingatkan sepertinya karena ya, beberapa thalabah ternyata punya kebiasaan habis subuh lanjut tidur ya. Nah, jangan dibiasakan seperti itu karena sesuatu yang dibiasakan dan itu menghabiskan waktu. Ya, terkecuali kalau terkena jadwal ronda dan thalabah enggak ada ronda, beda dengan tahun-tahun yang dulu. Ya. Maka jangan membiasakan untuk ba'da subuh tidur lagi. Apakah anjing penjaga kebun juga najis? Alim bin Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan kaidah sesuatu yang dihalalkan di dalam syariat, sesuatu yang dihalalkan yang pada asalnya dilarang, maka bahaya, mudarat ataupun sesuatu yang sifatnya najis ini terangkat. Ya, sebagai contoh misalnya pada anjing pemburu. Ya. Tidak ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hewan yang terkena gigitan anjing pemburu ini nanti bagian yang terkena gigitannya harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Atau bagian yang terkena gigitan tersebut dibuang, tidak ada. Di sini menunjukkan ketika dihalalkan oleh syariat di saat itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat bahayanya. Termasuk kenapa kita pada kondisi darurat ya dihalalkan untuk memakan bangkai, kondisi darurat ya dibolehkan untuk memakan bangkai. Ya, padahal kita tahu bangkai diharamkan hukum asalnya karena mengandung unsur-unsur yang berbahaya dengan sebab tertahannya darah di dalam tubuh tersebut. Nah, ketika kondisi darurat, ya, hal tersebut dibolehkan dan dengan sendirinya hikmah Allah Subhanahu wa taala bahaya yang ada padanya terangkat. Ini wallahu taala alam. Insyaallah cukup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.